sanone hatiku ra bakal luntur sadurunge janur koneng melengkung. Apa kau ada kalian biar melaku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang sayang. Suaraku mau apik tenang toh. salah toh.